Indonesia Prima Production Macho Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantenan. Ngantenan. Apa mau mobil ngantenan. Selamat malam semuanya, dan jam sibuk ini bareng Netral Music. Saya juakan dulu untuk Situ Lajat sekeluarga. Semoga yang sedang berbahagia di malam hari ini, semoga terhibur selalu. Dan juga untuk spesial dua mempelai. Mempelai berdua. Iya. Selamat menempuh hidup baru. Terus pi meneh. Terus pi meneh. Semoga keluarga mencari sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin. Lagunya datang. Barmangan jeruk ayam kepletet. Kenangkok lagi, kenangkok ayam. Lampu alun-alun apa? Bar tidak gajah lagi. Apa? Iki lho. Tak lebu kayak mesin. Bus. Oh, ngono ya. Iya. Mereknya Gol. Mereknya Gol? Oh, mesinnya. Mereknya Gol. Ambune koyok semprit. Baik, kali ini akan saya coba teman-teman nostalgia dari Bang Haji. Kali ada Buta Tuli untuk Anda. Dari Tuhan, ah, Sehingga tak ada mendengar hinatan dari